الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ada poin yang keempat di antara hal yang sebenarnya penyanyian sebagian dari kita, yaitu waktu antara azan dan iqamah. Di sebagian dari masjid ya, kalau di masjid ini waktu azan, antara azan dan iqamahnya sangat ringkas ya, seperti tadi ringkas kan. Iya, biasanya kalau ana datang biasanya, dan enggak kayak tadi, kalau tadi ana datang ana tunggu aja lah tinggal 1 menit sekian, tapi biasanya kalau 1 menit 30 detik masih ada ana sholat, dan agak ana perlama. Iya. Kalau ana yang sholat sunnah, enggak ada yang berani interupsi. Ya orang yang imamnya lagi sholat, ya. Gitu. Iya, sengaja kadang-kadang ana ini supaya orang-orang pada ngumpul dan mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam. Nah, waktu antara azan dan iqamah. Di antara waktu yang sering kita sia-siakan adalah waktu antara azan dan iqamah. Jika kita coba prediksikan waktu antara azan dan iqamah, mulai azan zuhur, azan asar, isya dan subuh, maka kita akan dapati bahwa tenggang waktu antara azan dan iqamah pada setiap waktu tersebut sekitar 20 menit. Ya. Yeah. Itu kalau di Saudi mungkin begitu ya. Di sini 4 menit. Selesai azan subuh pula. Azan selesai 2 menit. Bilang ke bapak-bapak yang tadi tuh ya, ya gimana nih pak, 2 menit tersisa kita sholat sunnah ya, begitu. Tapi nggak tahu nih, udah ana berikan masukan sih, cuman karena ana kan posisi imam, jadi bukan sebagai berotoritas untuk ini, jadi ana nggak bisa merubah, hanya memberikan masukan. Dan memang dalam Islam seperti itu, ikhwan. Seseorang diporsikan sesuai dengan jabatan dia. Ya. Imam ada imam. DKM ada DKM. Gitu. Enggak boleh imam kemudian memaksa keputusan DKM. Jadi DKM di sini sebagai yang menjabat dalam porsinya DKM. Urusan AC, urusan ini dan seterusnya. Ya kemakmuran masjid lah. Begitu. Ya. Bahkan yang menentukan imamnya fulan adalah DKM. Dan ada yayasan, gitu kan? Yayasan itu punya porsi tersendiri. Yayasan enggak bisa mengatur-ngatur anggaran, mengatur ini enggak bisa. Yayasan ada lagi posisinya. Begitu. Nah, seperti itu ya. Terutama subuh ya. Seharusnya panjang. Kita akan dapati bahwa tenggang waktu antara azan dan iqamah pada setiap waktu-waktu tersebut sekitar 20 menit. Ini perkiraan minimum. Jika ditotal, maka waktu-waktu senggang tersebut menjadi 1 jam 20 menit. Ya ini di Indonesia enggak terjadi antara apalagi azan zuhur dengan qomat zuhur. Enggak ada yang 20 menit di Indonesia. Ya enggak? 4 menit banyak rata-rata bahkan, ya. Kalau bisa 3 menit. Orang buru-buru, ya. Karena kerja, orang kerja. Orang kerja. Kadang-kadang kalau enggak pakai timer, itu kalau masih ada yang sholat udah 4 menit lewat, itu di gitu. Ya, atau dipukul gini ya. Ya, ya ini supaya apa? Supaya cepat-cepat lah sholatnya, atau supaya mau qomat segera ya. Segera gitu. Ya. Orang awam seperti yang enggak ngerti ilmu seperti itu emang. Kalau udah ngerti ilmu rata-rata enggak begitu. Ngerti fadilah dari salat sunnah qobliyah, rawatib, enggak kayak gitu. Ya. Adapun khusus azan maghrib, waktu antara azan dan iqamah biasanya lebih pendek. Lah ini buku terjemahan tapi enggak mencirikan Indonesia. Ya iya loh, orang-orang Saudi yang bicara. Indonesia sebaliknya, azan antara azan dan qomat maghrib itu paling panjang itu. Kenapa tradisinya kita itu maghribnya rame? Iya. Tradisi kita gitu. Maghribnya rame maka dipanjangkan. Di sini pun begitu. Maghribnya antara azan dan qomat maghrib lebih panjang daripada yang lainnya. Iya, begitu ya. Dan antara azan subuh dengan qomat subuh malah cepat banget itu di sini. Di sini ya. Tapi giliran yang lama seperti Masjid Thoriq ya. Walaupun 20 menitan ya, masih banyak yang terlambat. Ya kan? Iya, makanya karena meremehkan jadinya lama-lama. Atau mungkin karena mengikuti pendapat terlalu cepatnya jadwal subuh Indonesia. Begitu ya. Nah. Baik, seandainya lah terjadi di kita dan kalau di pesantren-pesantren ya kawan, pesantren salafi ya, pesantren salafi. Bukan pesantren tradisional itu bukan, atau pesantren yang seperti itu yang banyak kebidahan, itu rata-rata enggak memperhatikan ini. Mereka main cepat-cepatan, banyak yang seperti itu. Tapi di pesantren-pesantren salafi banyak, apalagi subuh itu panjang antara azan dan qomat. Zuhur juga agak panjang. Yang cepat maghrib, ya begitu ya. Iya begitu. Dulu di pesantren, ada pesantren antara azan dan qomat maghrib itu cepat. Kenapa? Karena para mahasiswa, para santri semua diwajibkan sudah ada di masjid sebelum maghrib. Iya. Yang terlambat azan maghrib baru datang itu sudah ada syurtoh ibadah namanya. Apa syurtoh ibadah? Polisi ibadah, beneran. Syurtoh ibadah ini isinya orang-orang yang semoga Allah jadikan masuk surga tanpa hisab. Ya. Anda doakan gitu karena dulu Anda sering kena. Ya, kadang kalau itu kerjanya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Di Saudi itu ada syurtoh yang khusus syurtoh amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun sekarang kewibawaan mereka agak kurang. Kalau dulu itu mereka dahsyat. Nah, di pesantren ana dulu ada syurtoh ibadah. Syurtoh ibadah ini sih santri. Santri yang masya Allah yang memang alim. Alim dalam artian kelihatan soleh. Ya, kayak reaksi misalnya. Ya cocok buat jadi syurtoh ibadah. Iya. Adapun kalau ikin itu jadinya kismul aman. Iya, jadi di pesantren itu ada kayak OSIS. Tapi namanya bukan OSIS. Ya. Iya. OSIS kan oncom nama sosis, ya. Nah, kalau misalnya ini namanya Jam'iyah Thalabah. Jam'iyah Thalabah tuh organisasi thalibul ilm. Iya, gitu kan. Nah, itu ada banyak, ada qismul mat'am yang ngurusin makanan. Jadi dia juga ikut ke dapur. Santri. Ada qism riyadhah, urusin pertandingan-pertandingan. Iya. Urusin nanti kalau ada pekan thaqafah setelah ujian, ada nasyat namanya, pekan thaqafah itu ada pertandingan bulu tangkis, ibarat Asian Games atau SEA Games atau semisalnya lah. Apa namanya? Di pesantren. Seminggu pekan thaqafah. Asatidzah tuh lagi pada sibuk ngoreksi ujian para santri. Maka para santrinya pada pertandingan. Itu masa-masa indah banget itu. Setelah selesai ujian, pertandingan, olahraga di mana-mana. Bulu tangkis ada kita nonton nih. Itu antar kelas biasanya. Masya Allah. Ya, itu namanya pekan thaqafah. Habis itu satu minggu selesai baru bagi rapot. Ya, merah 3 misalnya. Enggak. Iya. Nah, ada juga qism adhiyafah yang ngurus ruang tamu dan ngurus tamu-tamu santri. Ada qismul aman, ya. Ikin cocok tuh. Badan gede. Ya, tapi kalau wajah ikin kurang serem. Iya. Biasanya wajahnya itu emang dia buat kalau ada yang melanggar ya, ada yang ini pokoknya detektif ya gitu. Ada qismu tasjil, laboratorium bukan lab audio visual, antum cocok ya, cocok. Ada qism syurta ibadah, ini qism yang paling mulia ini ya, yang sepertinya paling dekat dengan surga Allah. Karena mengingatkan orang ibadah ya. Iya, dia mereka ini harus sebelum subuh itu harus sejam sebelum subuh udah daur keliling, keliling sakan, ya apa namanya sakan dormitory apa asrama, bangunin semuanya. Dan itu tantangannya berat itu bangunin semuanya, karena pesantren anak kaki gunung, ya dingin, dan otomatis kan kamar-kamar itu mesti menutup semua jendela dan ventilasi. Ketika masuk ya, baunya. Kenapa? Karena kan tertutup kamarnya. Semua tidur di dalam kan. Dan pada menghembuskan nafas-nafas tidur kayak gitulah. Itu ya, yang pakai kacamata aja itu langsung apa berembun, beruap. Pus. Beneran itu beneran terjadi. Iya. Ya, masya Allah, tapi mereka luar biasa gigihnya. Bangunin kita-kita. Ya. Itu mereka tujuh kerjanya gitu. Yang satu lewat, nanti ada 5 menit kemudian datang lagi surta berikutnya yang bangunin kita-kita. Begitu, itu surta ibadah namanya. Dan mereka kemudian bertugas mencatat nama-nama yang baru masuk masjid pas azan, pas qomat subuh, qomat zuhur, qomat asar, qomat isya, dan azan maghrib. Artinya kalau udah azan maghrib itu santri gak boleh ada di asrama dan semua sudah harus di masjid. Jadi militan ketika itu. Ya, yang terlambat kayak gitu, ya dia nanti dihukum. Dulu hukumnya push up kalau terlambat. Kalau gak sholat di masjid, hukumannya dipukul kakinya pakai rotan. Sekarang gak ada hukuman itu. Karena pasti pada ngambek orang tuanya. Dulu begitu, gak sholat di masjid itu dosa besar banget waktu itu. Iya. Ketahuan nggak sholat di masjid dosa besar. Maghrib itu antara azan dan qomat tidak begitu panjang. Kenapa? Karena masih karena para santri semua ada di masjid. Ya, adapun azan subuh sampai qomat subuh itu panjang. Ya seperti itu. Beda dengan di masyarakat. Masyarakat ramainya maghrib, qomat sama azan sama qomat dipanjangin. Ya. Beda sama kita ya. Nah ini yang diterapkan dulu di pesantren. Siapapun yang menggunakan waktu antara azan dan iqamah untuk membaca Al-Quran, baik itu untuk murojaah ayat yang telah dihafal atau untuk menghafal ayat-ayat yang belum dihafal, niscaya akan dapat menghafal banyak ayat dari Al-Quran. Cuman kita ini tinggal bukan di lingkungan seperti ini, ikhwan. Kita tinggal di lingkungan yang memang cepat-cepatan qomat. Ya, timer bahkan belum sampai 5 menit udah dikomatin karena enggak ada lagi yang sholat. Orang pengen cepat-cepat selesai sholat kalau di kita tuh. Pengen cepat-cepat selesai menunaikan kewajiban. Ya. Udah, gitu aja dah. Gitu. Tapi kalau misalnya kita di pesantren atau pesantren yang benar ya, itu waktu untuk menghafal tuh banyak banget. Ya cuman kita enggak bisa bilang, "Ya, seandainya saya di pesantren." Enggak, sekarang bisa antum menerapkan. Bisa. Apalagi antum yang belum punya istri, lebih bisa lagi. Dan nanti kalau udah punya, kalau bujangnya antum itu sudah teratur hidupnya, insya Allah udah nikah lebih teratur lagi dan bisa mengatur orang lebih bagus lagi. Maka bujangan yang geradakan pas belum nikah ya, itu nanti diatur sama istrinya. Tapi bujangan yang termanage dengan baik sebelum nikah, dia bisa ngatur istrinya. Maka harus dari sekarang harus mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Begitu. Nah, kesempatan itu digunakan untuk menghafal ayat. Boleh sebenarnya antara azan dan qomat itu baca Al-Quran gak bagus itu, zikir, baca Al-Quran gak bagus. Doa. Kan gak harus doa sampai 5 menit kan? Coba antara azan subuh ditorik sampai qomatnya. Pas azan subuh pasti sepi, ya enggak? Sepi. Sepi banget, ya. Yang ada muazin doang. Nanti 10 menit baru datang, mulai perlahan datang. Dosa enggak kalau antum datang setelah azan di torik? Enggak dosa. Antum sholat 2 rakaat, habis itu murojaah, ngafalin atau apa, itu kesempatan emas itu. Dan ketika itu suasana otak masih clean. Karena biasanya kita kalau setelah sholat subuh, itu mikirnya kalau enggak tidur, yang penting pulang lah gitu kan ya. Agak sulit kalau misalnya habis subuh kita mau tetap di masjid, kecuali kalau ada kajian. Iya. Maka itu kesempatan emas tuh yang ada antum yang ada di torik itu. Untuk ngapalin di waktu itu tuh bagus buat ngapalin. Sebenarnya sih waktu sebelumnya yaitu jam 3, jam 3:30 itu bagus banget sebenarnya. Cuman kan enggak semua dari kita bisa begitu. Kalau bisa sebelum sholat subuh itu ngapalin. Begitu. Ya. Jadi kita punya apa hafalan, target hafalan 3 ayat hari ini. Hafalin habis azan. Habis sholat 2 rakaat hafalkan. Masya Allah, itu enak. Kalau punya rutinitas seperti itu, enak banget. Karena apa? Mencolong start hafalan di paling paginya antum itu lebih baik daripada antum baru memulai di siang hari hafalin. Betul itu. Iya, karena kalau di siang hari kadang antum putus asa kalau menghadapi ayat-ayat yang agak sulit dihafal. Tapi kalau antum udah mencolong start dari subuh atau sebelum subuh, itu walaupun antum kesulitan di subuh, antum bisa punya waktu yang panjang untuk mendewasakan hafalan antum. Yang sebagaimana pernah bilang mungkin, hafalan itu butuh pendewasaan. Kalau hafalan itu sekedar karbitan, itu cepat hilangnya. Easy comes, easy goes, gitu kan? Yang mudah datang, mudah pergi. Tapi kalau hafalan udah dicolong dari start dan dewasakan dengan waktu, itu lebih kokoh lagi insya Allah. Maka menghafal sebelum subuh atau kalau emang gak sempat, ba'da subuh lah. Itu jauh lebih baik daripada antum mulai hafal sebelum zuhur misalnya. Nah nanti kalau subuh udah mulai ngafalin, itu gak bisa langsung paten banget, gak bisa. Memang ketika itu jernih hafalan, jernih otak antum. Tapi sekali lagi, hafalan itu butuh pendewasaan. Kadang seseorang merasa udah hafal 3 ayat ini di waktu subuh. Zuhur belum tentu antum masih ingat. Memang betul cepat hafalinnya, tapi zuhur belum tentu antum bisa ingat struktur ayatnya. Iya, karena butuh pendewasaan. Dan waktu-waktu sholat itu waktu yang sangat bagus buat mendewasakan hafalan. Antum tata hafalan pertama, baik hafalan Quran atau hafalan hadis atau hafalan kosakata. Jangan terlalu banyak. Santai aja lah, jangan terlalu banyak, jangan terlalu membebani diri itu keterlaluan. Ya, semampu antum. Misalnya mau hafalin 5 kosakata pagi hari ini, 3 ayat dan 1 hadis. Gitu aja dulu. Enggak usah muluk-muluk banyak-banyak. 10 kosakata, hadisnya 3, ayatnya 1 halaman 1 hari ini. Karena kita punya kesibukan. Kita enggak tinggal di pesantren. Kita punya banyak problem. Ada yang ngajar TPA, ada yang ngajar sekolah, ada yang ini, ada yang kerja dan seterusnya. Maka kadarkan dengan sesuai kehidupan kita ya. 3 ayat, 1 hadis, 5 kosakata misalnya. Pagi ini gitu, sebelum subuh atau ketika subuh atau setelah sholat subuh hafalin itu. Ya, sebagai pencolongan start. Nanti duha antum murojaah, baik dengan sholat duha atau ngelihat-lihat saja. Zuhur murojaah, asar murojaah, maghrib murojaah, isya murojaah, malam antum sudah mutqin insyaallah. Mutqin banget insyaallah. Apalagi besok dimurajain lagi, makin pakem itu, makin paten. Masya Allah. Itu namanya pendewasaan hafalan. Hafalan yang dewasa itu hafalan yang bermanfaat. Hafalan yang karbitan itu hafalan sementara. Gitu kan? Nah maka colonglah start, terutama di waktu subuh. Ya, itu pesan ana aja ya. Kalau antum mau melakukan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Tapi, kalaupun emang antum enggak bisa, ya jangan tinggalkan ngafalin Al-Quran, jangan tinggalkan. Kalaupun gak bisa di awal waktu, jangan tinggalin. Kalau emang hari ini gak bisa ninggalin, ya besoknya jangan lupa gitu. Selalu ada kebutuhan, jadi merasa butuh dengan hafalan Quran, merasa butuh dengan memperbarui hafalan dan menambahnya. Begitu, terus saja begitu, sampai insya Allah sampai khatam. Bukan khatam tilawah, ya khatam ngafalin. Ya, semoga Allah rizikan kita menghatamkan hafalan Quran, insya Allah. Ana sampai minta sama Allah, ya Allah jangan matikan ana, jangan matikan saya sebelum saya selesai menghafal Al-Quran. Itu kan artinya ana sendiri kan sebagaimana antum sama, ya mungkin kapasitasnya sama, kesibukannya mungkin lebih, untuk waktu ngapalin juga agak sempit, ya waktunya mungkin masih panjang buat ngapalin, mungkin umur masih panjang untuk itu. Tapi ana minta sama Allah supaya jangan wafatkan sebelum ana menikmati telah selesai menghafalkan Al-Quran, sehingga anda bisa sholat sepanjang-panjangnya itu dengan hafalan itu. Senikmat-nikmat sholat, nikmat yang di dalamnya, faham isinya, dan mencapai hafalan itu terrealisir di kita, itu paling enak. Sholat paling enak kayak gitu. Dan sholat yang paling kering, ya, itu kita cuman baca kulhu terus gitu. Itu paling keringnya sholat itu. Susah, tadaburnya jarang. Begitu. Antum kalau tahu dagang, ya, dagang jualan dapat hasil. Dari hasil itu antum makan. Itu rasanya beda. Beda. Karena apa? Karena ini hasil usaha gitu loh. Rasanya itu beda. Karena waktu dulu jualan pepes ya sama Ibu Ana. Di depan jualan pepes Anda, ya, itu Masya Allah dulu, kalau kenangan waktu masih mahasiswa dulu di pasar kaget itu. Jadi kalau udah matahari udah jam 8, itu dari arah timur ya. Matahari udah mulai nongol ya, kan tadi ke halangan bangunan atau masjid tuh. Mulai nongol itu mulai ke sini sinarnya. Dan pada pagi hari itu di seberang di sini cuma dekat dari sini sampai Hariri doang atau sampai situ doang tirai. Itu ada bakso gepeng. Tukang bakso gepeng. Nah, itu kalau udah dapat duit dari hasil ini, kadang kita anak sama ibu anak tuh mesen bakso gepeng hasil dari usaha jual ini. Dan rasa bakso gepeng itu enak banget gitu. Rasanya enak. Ya di lain waktu hasil duit dari lain juga rasanya sama seperti rasa bakso gepeng. Tapi ada rasa plus. Ini kan hasil dari keringat atau jerih payah saya, gitu kan? Itu rasa yang enggak bisa tergantikan itu. Begitu juga kalau antum ngafalin ayat, ya. Kemudian antum sholat sunnah dengan ayat tersebut yang antum udah usahain hafal, itu rasanya beda sholatnya. Iya, makanya di antara motivasi terbesar buat kita konsisten ngafalin adalah konsisten mengamalkan sholat sunnah dengan di dalamnya ayat-ayat yang kita hafal. Begitu. Ana khusus, ana sering motivasiin orang-orang terdekat untuk kayak gini. Antum-antum terutama ikhwan laki-laki itu perlu banyak hafalan karena dia imam. Iya. Kalau orang-orang awam itu dimotivasiin kayak gitu kadang enggak ngeh. Ya, karena mereka sudah tersibukkan dengan pekerjaan. Mungkin sudah pening dengan pekerjaan, tapi kalau antum ada kesadaran thalabul ilm, kesadaran menuntut ilmu, ini motivasi yang bagus buat antum semua. Gitu ya. Nah, sekarang seandainya Anda sekarang mau memperhatikan keadaan Anda sendiri, niscaya Anda akan merasakan bahwa Anda tidak membaca Al-Quran kecuali jarang sekali, selain daripada bulan Ramadan yang mulia. Waktu senggang antara azan dan iqamah ini banyak sekali dilalaikan oleh saudara-saudara kita. Hal itu tidak lain karena keterlambatan mereka berangkat ke masjid. Ya, Anda dapat melihat salah seorang dari kita, dia tidak bersegera berangkat ke masjid kecuali pada saat iqamah dikumandangkan atau menjelang iqamah. Bahkan bersamaan dengan iqamah itu dikumandangkan baru datang ke masjid. Dengan demikian ia tidak memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah, tidak mendapatkan pahala dari selawatnya para malaikat kepadanya, ia juga tidak mendapatkan pahala salat sunnah dan pahala salat di saf pertama. Betapa indahnya kisah yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitab At-Tahdzib. Yaitu Tahdzibut Tahdzib nama kitabnya. Tentang perjalanan hidup seorang yang bernama Ibrahim bin Maimun As-Sa'ir. Ia mengutip perkataan Yahya bin Ma'in tentang Ibrahim bin Maimun. Ibrahim bin Maimun adalah seorang tukang kayu. Apabila ia mengangkat kapaknya untuk memotong kayu lalu mendengar azan, ia tidak akan meneruskan pekerjaannya tersebut. Artinya kapaknya itu tidak jadi diselipkan di kayu-kayu itu. Maksudnya tidak. Kampaknya diangkat kayak gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditaruh kampaknya. Enggak dilanjutkan, sekalian gini tak gitu, sekali aja gitu. Enggak. Kalau itu kan enggak, lagi main game, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu level lagi. Gagal, retry ya. Diulang lagi. Ah, belum komat ah. Ya, ternyata berhasil, dapat poin, next level ya gitu. Ya masuk itu kalau game ya. Abu Hamid Al-Ghazali sebagaimana dinukil oleh Az-Zarqashi dalam kitab A'lam As-Sajid berkata, perbuatan baru yang pertama kali diperbuat oleh manusia adalah terlambat menghadiri sholat Jumat. Ya. Atau kebid'ahan baru gitu ya. Muhdats yang baru terjadi. Itu terlambat menghadiri sholat Jumat. Padahal para pendahulu kita berangkat menuju sholat Jumat dengan membawa lampu di tangannya. Maksud ungkapan ini adalah kiasan betapa awal mereka berangkat menuju sholat Jumat. Maksudnya ngerti gak? Ini bukan hakikat ya, karena siang. Maksudnya sejak seolah-olah sejak malam sebelum malam-malam masih pagi buta gitu dia pada ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat. Maksudnya mubakiran, sangat-sangat awal. Ya awalnya enggak dari jam 2 bukan ya. Ya dari awal-awal. Seandainya kita menggunakan waktu antara azan dan iqamah ini bukan saja karena berharganya waktu tersebut, tetapi juga untuk mendapatkan pahala bersegera menuju salat. Maka kita akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak, di antaranya ketenangan jiwa, ketenangan jasmani, dan pastinya bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Sampai ana juga memberitahu antum, ana naik motor pun menghafalkan Al-Qur'an. Naik motor kalau enggak boncengin orang, ana menghafalkan Al-Qur'an insyaallah. Iya, 3 ayat, 2 ayat, 4 ayat, segitu aja. Enggak satu halaman, enggak. Enggak satu halaman, 3 ayat. Rata-rata 3 ayat ana hafalin, tapi ana lihat dari tema dan juga dari panjang pendeknya ayat. Kalau misal panjang banget 1 ayat, 2 ayat, gitu aja. Ana ulang-ulang dengerin sampai MP3 dan seterusnya. Sampai suatu ketika ana punya jadwal di suatu Jumat, ada jadwal khutbah di daerah, di suatu tempat di daerah Depok ya. Ada suatu khutbah di daerah Depok, ana diundang. Ya. Ana tiap Jumat memang khutbah, alhamdulillah. Kali ini waktu itu ana masih ingat di Depok. Itu ana hari itu ana belum sempat untuk menghafalkan ayat apapun. Maka kemudian ana jam berapa ya? Jam 10:30 ana mau berangkat. Ana sempat buka dulu mushaf dalam ini, hari ini jadwal ayat berapa ana ya? Oh, surat ini waktu itu ana hafalkan sekitar 5 ayat waktu itu. 5 ayat, sekitar 6 baris. Oh, ini. Ya, bismillah hafalin. Mulai setting di MP3 di aplikasi setting 5 ayat ini ada ulang-ulang setiap ayat diulang 3 kali dan selesai itu diulang lagi gitu-gitu terus. Satu ayat 3 kali diulang. Satu sampai ayat 5 3 kali diulang lagi ke ayat pertama lagi gitu-gitu. Diulang gitu. Ana dengerin dalam perjalanan menuju di Depok. Dan ana belum membaca sama sekali ayat-ayat tersebut sebelumnya. Maksudnya belum punya persiapan, langsung persiapannya langsung dengan mendengar itu. Ana dengar sambil ana ikutin, terus ikutin dan ana pahamin artinya dan ana paham alhamdulillah. Mudah dipahami dan ana materi khutbah ketika itu belum sama sekali punya adab materi, enggak tahu. Datang ke masjid udah jam 11 lewat berapa ya? 40 atau berapalah gitu. Salat sunnah bukan qobliyah, salat sunnah tahiyatul masjid. Habis salat sunnah pengumuman, berarti kan sekitar 5 menit menjelang ana naik ke mimbar dan ana belum punya tema. Tema ana langsung ana tentukan, oh temanya pakai ayat yang tadi ana hafalkan. Dalam waktu itu ayat 5 terhafalkan alhamdulillah dan termurajaahkan di khutbah dan menyampaikan itu ketika di pengumuman. Ana langsung buka kitab-kitab, ya terutama kitab tafsir Ibnul Jauzi. Ana baca sedikit tafsirnya gampang, alhamdulillah bisa. Naik, alhamdulillah hafal ayat-ayatnya, ana jelaskan satu persatu, selesai khutbah, selesai. Hafal. Kadang itu mepet waktunya, tapi alhamdulillah bisa, alhamdulillah. Maka insyaallah antum juga insyaallah bisa menghafalkan Al-Qur'an dengan lebih maksimal lagi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.